Puja Perkasa. Selamat anniversary yang ke-11. Semoga makin maju sejahtera. Amin. Sepine wangi iki nenggene aku ngendeni. Sahabatku yang di dalam hati.